Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang syurut shihhatish shalah, syarat-syarat sahnya salat, yang mana apabila seseorang meninggalkan atau tidak memenuhi salah satu dari syarat ini, tidaklah sah sholatnya. Sudah kita ambil beberapa permasalahan. Yang pertama, dukhulul waqt, masuknya waktu, sehingga tidak sah apabila ada seseorang sholat sebelum masuk waktu. Tidak sah salat seseorang sebelum masuk waktunya, sama saja dia mengerjakannya karena lupa atau tidak tahu. Ketika dia mengetahui bahwasannya ia sholat bukan pada waktunya atau sebelum waktunya, wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya kembali. Berbeda dengan orang yang pada pakaiannya ada najis, kemudian dia sholat dalam keadaan di pakaiannya ada najis. Jika sudah selesai dan mengerjakan sholat, maka tidak perlu mengulangi sholatnya, karena sholatnya telah sah. Namun jika mengetahui ada najis pada pecinya atau pakaiannya dalam keadaan sedang sholat, maka jika bisa ditanggalkan, dilepaskan, dilepas dan melanjutkan sholat. Misal di pecinya ada najis, ada kencing misalnya, ketika dia sedang sholat tahu di pecinya ada najis, maka lepas, lanjutkan sholatnya. Nah, adapun orang yang sholat sebelum waktunya, maka tidak sah sholatnya. Pembahasan yang kedua, atau syarat yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sudah kita sampaikan kemarin apa itu hadas kecil, apa itu hadas besar. Ya, hadas kecil adalah apa-apa yang mewajibkan wudu, seperti buang air, ya, buang angin. Ini hadas kecil. Ketika dia mau sholat wajib, ya, untuk berwudu. Tetapi hadas besar adalah yang mewajibkan mandi, seperti jinabah atau haid atau suci dari nifas, ya, barakallahu fiik. Ketika suci dan dia mau mengerjakan sholat harus mandi. Tidak sah jika hanya sekedar wudu, karena hadas besar tidaklah terangkat kecuali dengan mandi jinabah. Sekedar tambahan bahwa orang yang bersuci dari hadas besar, ya, sudah teranggap suci dari hadas kecil. Orang yang suci mandi disebabkan hadas besar, dia pun sudah teranggap suci dari hadas kecil, manakala dia memenuhi ketentuannya. Misal, ada seseorang yang terkena jinabah, entah karena mimpi basah atau karena berhubungan, ya, barakallahu fikum, kemudian dia mandi jinabah, maka setelah selesai mandi tidak perlu lagi untuk berwudu. Para ulama mengatakan jika hadas besar saja sudah terangkat, maka min babil aula, terlebih lagi hadas kecil. Jika hadas besar saja terangkat ya dengan mandi tadi, apalagi hadas hadas kecil. Tetapi barakallahu fikum, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mempersyaratkan di antaranya adalah boleh dia tidak berwudu kembali asalkan ketika dia mandi tidak melakukan pembatal wudu. Ya. Ketika dia mandi, ya, afwan, sebelum dia mandi dia bersihkan kemaluannya. Kemudian dia tidak buang air besar, tidak buang air kecil, sudah selesai, sudah beres, baru mandi. Maka sudah teranggap suci dari hadas kecil juga, tidak perlu berwudu. Artinya ketika dia mandi tidak melakukan pembatal-pembatal wudu. Beda halnya ketika sedang mandi sambil buang air, sambil buang angin, maka tidak teranggap harus wudu kembali. Nah, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mempersyaratkan ketika dia mandi harus tamadmam, kumur-kumur. Wal istinsyak juga harus istinsyak, memasukkan air ke hidung. Sehingga kalau dia ketika mandi besar itu ya tidak melakukan pembatal-pembatal wudu, dia pun telah melakukan madmadah, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, sudah cukup. Tidak perlu berwudu kembali. Jelas? Barakallahu fiik. Kemudian tambahan lain, cukup mandi Jumat dengan mandi jinabah dalam satu mandi. Ya, dalam satu mandi tergabung dua niat. Misal di malam hari ya, dia berhubungan badan. Maka ketika dia mau sholat subuh wajib untuk mandi. Kebetulan malam itu atau hari itu malam Jumat. Ya, yang seseorang ditekankan untuk mandi Jumat. Maka cukup dengan satu mandi dengan niat mengangkat jinabah dan juga mandi Jumat. Sehingga di siang hari dia tidak perlu lagi mandi Jumat. Tetapi haruslah dikerjakannya setelah masuk waktu subuh. Kalau misalnya mandinya masih jam 4, belum masuk waktu subuh, dia meniatkan untuk mandi Jumat plus jinabah tadi, maka tidak teranggap mandi Jumat. Ya, dia ditekankan lagi untuk mandi Jumat di siang harinya. Namun jika telah masuk waktu subuh, sudah masuk waktu subuh, kemudian dia mandi jinabah, saya niatkan juga untuk mandi Jumat. Cukup selesai. Barakallahu fiik. Jangan dibalik, yang lebih ditekankan adalah mandi jinabahnya. Yang ditekankan adalah mandi jinabahnya. Kalau seandainya dia hanya meniatkan untuk mandi Jumat, padahal dia mempunyai kewajiban mandi jinabah, tidak sah sholatnya. Harus mengulang. Misal, seseorang terkena jinabah. Kebetulan hari Jumat. Saat mendengar azan, dia mandi Jumat. Dia mandi Jumat, padahal pada dirinya ada jinabah. Dia sholat subuh, menganggapnya sudah mandi. Ketika selesai sholat, dia ingat, saya tadi hanya niat untuk mandi Jumat. Apakah sholat subuhnya sah? Tidak sah. Kenapa? Karena dia ketika mandi tidak meniatkan ghuslul jinabah. Tidak meniatkan mandi dari mengangkat jinabah. Barakallahu fiik. Jelas? Nah. Kemudian syarat yang ketiga, ijtinabun najasah, menjauhi najis atau suci dari najis. Ini syarat yang ketiga. Ya. Sekedar gambaran sudah kita sampaikan. Ada beberapa hal yang harus suci dari najis. Ya, santri RBS supaya enggak ngobrol ditanya nih. Apa saja yang harus suci dari najis? Coba, Dika. Apa saja yang harus suci dari najis kalau kita mau sholat? Suci? Badan. Yang kedua? Tempat sholat. Tiga? Pakaian, ahsan. Tiga perkara yang harus suci dari najis ketika kita mau mengerjakan sholat. Badannya suci, ya, jangan sampai ada najis. Yang kedua, pakaiannya, jangan sampai pakaiannya ada najis. Yang ketiga, tempat sholatnya harus suci dari najis. Andai saja dia mengetahui ketika dia sedang sholat bahwa di pakaiannya ada najis, ya, harus membatalkan sholat kalau tidak bisa ditanggalkan. Ya, kalau peci ditanggalkan enggak apa-apa, enggak mustilah. Tapi kalau pakaian harus dibuka ya kelihatan auratnya. Maka salah satu caranya adalah membatalkan, mengganti pakaian dan mengulang sholatnya. Ya, tetapi kalau ingatnya setelah selesai sholat, maka tidak perlu mengulang, sah sholatnya. Dan ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika beliau sholat menggunakan sendal yang pada sendalnya terdapat najis. Ya, beliau melepas dan melanjutkan sholat. Andai pakaian atau sesuatu dari tubuh kita yang ada najisnya itu, ya, membatalkan sholat, niscaya Rasul akan mengulang sholatnya dari awal. Karena dari pertama beliau sholat dengan menggunakan sendal yang ada najisnya. Barakallahu fiik. Syarat yang keempat, asyartu rabi', syarat yang keempat adalah satrul aurah, menutup aurat. Ya, maka dengan ini bisa kita simpulkan orang yang sholat dengan aurat yang terbuka tidak sah sholatnya. Orang yang sholat dengan terbuka auratnya padahal dia mampu untuk menutupnya tidak sah sholatnya. Tidak sah. Beda halnya kalau dia tidak mengetahui, kalau misalnya ternyata pada bagian tubuhnya, pada bagian auratnya ada yang tersingkap, ya, karena ketidaktahuan. Insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau misalnya dia tahu bahwa auratnya terbuka, tapi dia paksakan terus untuk sholat, bukan dalam keadaan darurat, ya, masih ada pakaian yang lain, tidak sah sholatnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian ketika apa? Inda kulli masjid, ketika setiap berangkat ke masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Nah. Barakallahu fiik. Sehingga perlu bagi kita untuk mengetahui aurat-aurat. Ya. Jangan hanya sekedar mengetahui, menutup aurat syarat. Tetapi kita enggak tahu apa saja aurat-aurat kita. Barangkali yang kita anggap bukan aurat ternyata aurat. Kita buka ternyata itu adalah aurat. Nah, barakallahu fiik. Silakan dicatat bahwa aurat terbagi menjadi tiga. Aurat terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-mughalladhah, aurat besar, yaitu auratul mar'atil hurrah al-baligh, auratnya wanita, ya, auratnya wanita yang merdeka, yang sudah baligh, ya. Semua aurat wanita yang sudah baligh dan dia seorang yang merdeka adalah aurat. Qalu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, inna jami'a badaniha aurah, auratun fis shalah illa wajhiha. Bahwa semua badannya wanita itu adalah aurat ketika sholat, kecuali wajahnya. Nah, wahtalafu fil kafaini wal qadamain, dan para ulama berselisih tentang kedua telapak tangan dan kedua kakinya. Apakah kedua telapak tangan juga kedua telapak kaki bagian dari aurat? Para ulama berselisih. Nah, qala lakin, akan tetapi, idza kana hauluha atau haulaha rijalun ghairu maharim fa innahu yajibu 'alaiha an tastura wajhaha. Tetapi kalau wanita itu sholat di tempat yang dikelilingi atau di sekelilingnya para laki-laki ajnabi, laki-laki asing, katakan misal kita sedang mampir di rest area, ya, di situ musolanya terbuka, kanan kiri depan masih bisa terlihat, maka wajib bagi wanita tadi, ya, untuk menutup wajahnya. Tetapi kalau aman seperti ini, tertutup aurat, tertutup dari hijab, dari pandangan laki-laki asing, maka dibuka wajahnya. Nah, barakallahu fiik. Adapun kalau misalnya ada laki-laki yang bisa melihat, maka ditutup. Li'annal mar'ata la yajuzu laha kashfu wajhiha 'inda ghairi maharimiha. Karena seorang wanita tidak boleh membuka wajahnya kepada selain mahramnya. Ya, barakallahu fik. Wajah itu aurat. Afwan? Ya, menurut pendapat yang rajih, wajah itu adalah aurat. Ada sebagian ulama termasuk Syekh Albani mengatakan wajah bukan aurat. Tetapi istri beliau, anak beliau dipakaiin hijab semuanya, ditutup wajahnya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan fitnah terbesar dari seorang wanita itu adalah wajahnya. Wajah wanita itu sumber fitnah terbesar. Nah, ketika seorang laki-laki melihat kecantikan seorang wanita, maka anggota tubuhnya yang lain menjadi dibayangkan seakan indah. Ya, ketika melihat wajahnya indah, cantik, bagus, maka dibayangkan anggota tubuhnya yang lain bagus, sehingga akan berkhayal yang tidak-tidak, menjadi fitnah. Tetapi kalau misalnya wajahnya tidak bagus, maka wanita, laki-laki akan memandang apa? Barakallahu fik, menganggap biasa. Ya, menganggap biasa. Tetapi bagus ataupun tidak wajah seorang wanita tetap harus ditutup. Buktinya dia punya suami. Berarti cantik itu relatif kan? Cantik itu relatif. Bagi kita mungkin tidak cantik. Bagi yang lainnya cantik. Menimbulkan fitnah bagi yang lain. Ya, sehingga setiap wanita harus ditutup wajahnya. Barakallahu fik. Ini aurat yang besar, ya. Seluruh aurat wanita yang sudah balig. Nah, sampai-sampai wajahnya pun harus ditutup ketika sholat. Jika di samping kanan kirinya bisa dilihat oleh laki-laki asing. Kemudian yang kedua, al-mukhaffafah, aurat yang ringan, yaitu auratuz zakari min sab'i sinin ila asri sinin. Auratnya anak kecil yang umur 7 tahun, ya, umur anak kecil laki-laki dari umur 7 tahun sampai 10 tahun. Nah, maka auratnya hanya dua kemaluannya saja. Auratnya yang harus ditutup adalah dua kemaluannya saja. Al-qubulu wa dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Fala yajibu alaihi ayasturo fakhidah, maka tidak wajib bagi anak yang umur 7 tahun sampai 10 tahun untuk menutup pahanya, tidak wajib. Ya, kenapa? Masih auratnya apa? Aurat yang ringan, tergolong aurat yang ringan, mukhaffafa. Naam, li'annahu saghir, karena dia seorang anak kecil. Tetapi barakallahu fikum, sebagai orang tua hendaknya melatih, membiasakan putra-putrinya untuk memakaikan pakaian yang islami, yang syar'i. Contohkan pakaian yang syar'i itu seperti apa, yang menutup aurat. Dia sudah besar ataupun masih kecil, ya, ajarkan. Apalagi yang sudah besar harus diberikan pengajaran. Ya, sebagai orang tua melarang ketika anaknya keluar rumah hanya pakai kolor. Ya, hanya pakai celana apa? Di atas lutut, harus dilarang. Nah, sekalipun itu aurat yang ringan, supaya ketika dewasa dia terbiasa. Wal mutawassithah, yang ketiga, aurat yang sedang, yaitu ma'ada zalik, selain dari anak kecil tadi. Berarti umur 10 ke atas. Umur 10 ke atas auratnya termasuk aurat yang apa? Pertengahan. Qalu, para ulama mengatakan, fal wajib fiha, yang wajib bagi mereka, ya, satru ma baina surrati war rukbah, menutup antara pusar dan lututnya. Ya, yang wajib ya. Ya. Itu menutup bagian antara pusar dan lutut. Fayadkhulu fi dzalika ar-rajulu al-baligu 'ashran fama fauq. Maka yang termasuk itu adalah laki-laki yang umurnya lebih dari 10 tahun ke atas. Ya, yang wajib adalah menutup pusar dan lututnya. Nah, barakallahu fik. Wa yadkhulu fi dzalik al-mar'atu allati lam tablugh. Dan yang termasuk ini juga adalah anak kecil perempuan yang belum balig. anak kita umurnya 7 tahun. Beda laki-laki dengan perempuan. Beda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki umur 7 tahun sampai 10 tahun, yang wajib ditutup adalah kemaluan depan dan belakangnya saja. Adapun kalau wanita, anak kecil sekalipun dia belum balig, wajib ditutup antara pusar dan lututnya. Wajib. Apa definisi wajib? Hah? Mana santri tahfidz yang besar? Abjan, coba Abjan. Apa itu wajib? Ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Ahsan. Wajib itu ma usiba fa'iluhu, yang mendapat pahala bagi yang mengerjakannya. Wa uqiba tarikuhu, dan mendapat dosa bagi yang meninggalkannya. Maka kalau seandainya anak kecil, perempuan dibiarkan telanjang, terlihat auratnya, yang berdosa siapa? Anak kecil? Orang tuanya yang berdosa. Anak kecil belum terbebani dengan hukum syariat, tetapi orang tuanya yang mendapatkan dosa disebabkan membiarkan putra-putrinya ya keluar rumah tanpa menutup aurat. Barakallahu fiik. Asyartul khamis, syarat yang kelima, ya, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Maka tidak sah salat seseorang yang tanpa menghadap kiblat tanpa uzur. Ya, tidak sah salat seseorang ya tanpa menghadap kiblat jika tidak ada uzur. Salat zuhur kiblatnya ke arah barat, dia salat ke arah timur atau ke arah selatan, sengaja padahal tahu, maka tidak sah. Nah, barakallahu fiik. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Dari manapun engkau keluar, maka palingkanlah wajahmu, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, ke kiblat. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan kemanapun kalian berada, ya, ketika mau sholat, hadapkan wajahmu ke mana? Ke Masjidil Haram, ke kiblat. Nah, barakallahu fiik. Ini untuk sholat fardu dan juga sholat sunnah harus menghadap kiblat. Untuk sholat fardu dan sholat sunnah harus wajib menghadap kiblat. Tidak sah sholatnya. Kecuali dia mengerjakan sholat sunnah ketika safar di atas kendaraan, ya, di atas pesawat, di atas kereta, di atas mobil, di atas motor, ya, jatuh nggak? Nah, barakallahu fiik. Tidak mengapa, selama dia dalam perjalanan safar, yang mana safarnya itu bukan safar yang dekat, tetapi safar yang dibolehkan jamak dan kosor. Kalau perjalanan dari sini ke PCI ya dekat kan? Berarti belum boleh. Dari sini ke Jakarta katakanlah, ya sudah termasuk safar, yang di situ boleh menjamak dan mengkosor. Boleh dia sholat sunnah di atas kendaraan, daripada ngobrol, daripada ghibah, ya, dia sholat sunnah. Tidak mengapa, walaupun tidak menghadap ke kiblat. Ya, tapi kalau sholat fardu tidak boleh, sekalipun di atas kendaraan. Tidak boleh sholat, ya, fardu di atas kendaraan. Nah, kecuali darurat akan kehabisan waktu. Ya, kecuali darurat akan kehabisan waktu. Katakan, misal kita mau perjalanan ke Arab Saudi. Ya, umroh misalnya. Berangkat ketika zuhur. Sebelum zuhur katakan. Ya, berarti kita belum boleh sholat zuhur kan? Perkiraan akan sampai di sana sekitar jam 11 malam. Perkiraan akan sampai Mekah jam 11 malam. Maka seandainya kita tidak melakukan sholat, ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya, kita akan kelewat nih sholatnya. Maka yang boleh dikerjakan sholat yang mana dari empat sholat ini? Sholat zuhur dan sholat asar. Boleh sholat di atas pesawat atau kendaraan tersebut. Kenapa? Karena akan kehabisan waktu. Adapun sholat maghrib dan sholat isya tidak boleh dikerjakan. Kenapa? Karena diperkirakan dia akan sampai jam 11. Sementara sholat maghrib itu masih bisa diakhirkan, masih bisa dikerjakan di waktu isya. Maka jangan dikerjakan sholat maghrib dan isya di atas kendaraan. Nanti setelah turun baru sholat maghrib dan sholat isya. Adapun sholat zuhur dan sholat asar maka tidak mengapa, ya, karena dalam keadaan darurat. Nah, barakallahu fiik. Maka pernah suatu ketika ana di kereta, ya. Saat itu ana dari Jogja kalau tidak salah. Nah, ketika sholat maghrib, samping ana sholat, kemudian dia tegur, kok pakai jubah nggak sholat maghrib, gitu kan? Nggak sholat, ya. Ana sampaikan bahwa ini sholat wajib tidak boleh di atas kendaraan, ya, kecuali darurat. Sementara perkiraan saya sampai Banten kurang lebih satu sampai jam 11 malam, masih ada waktu untuk sholat isya. Maka saya akhirkan sholat maghribnya di waktu isya. Ya. Adapun kita sholat di kendaraan dalam keadaan masih ada waktu, maka ada ulama yang mengatakan tidak sah. Barakallahu fiik. Kenapa? Karena namanya kendaraan tidak menghadap ke kiblat, ke sana, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, barakallahu fiik. Sehingga ketika antum safar, ya, mudik, lihat waktunya. Kalau seandainya akan kehabisan waktu, maka tidak mengapa. Namun kalau masih bisa diakhirkan, maka jangan sholat di atas kendaraan. Tunggu sampai turun baru sholat. Barakallahu fiik. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan boleh atau keadaan-keadaan yang diperbolehkan seseorang sholat tanpa menghadap kiblat. Ya, fadhol dicatat. Keadaan-keadaan yang boleh seseorang sholat tanpa menghadap kiblat. Al-halul ula, keadaan yang pertama, idza kana ajizan an istiqbalil kiblah, apabila tidak mampu menghadap kiblat. Ini keadaannya pertama. Boleh seseorang tidak menghadap kiblat kalau tidak mampu. Contoh, kita dirawat di rumah sakit. Sakit, ya kan? Sementara di rumah sakit, tempat tidurnya sudah tertata rapi. Enggak boleh tarik sana, enggak boleh tarik sini. Bisa dimarah kita. Nah, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampumu, ya. Enggak mungkin kita tarik panjangnya, pasien yang lain digeser ke sana, digeser ke sini, enggak mungkin kan? Maka tidak mengapa dalam keadaan seperti ini. Kita tidak mampu untuk menghadap ke kiblat. Kemudian keadaan yang kedua, idza kana khaifan min adu, kalau takut dari musuh. Takut dari musuh. Nah, au kana hariban wa tidahu ila ghairi kiblat, atau dia lari dari musuh, ya, mundur, dan kebetulan mundurnya tanpa menghadap atau berlawanan dengan arah kiblat, ya, sementara waktunya waktu sholat, ya, akan kehabisan waktu jika seandainya dia menunggu aman, maka tidak mengapa sholat tanpa menghadap kiblat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 239, fa in khiftum faridalan aw rukbana. Kalau kalian takut dari mengerjakan sholat, faridalan aw rukbana, maka sholatlah dalam keadaan berjalan atau di atas kendaraan. Nah, barakallahu fiik. Kemudian keadaan yang ketiga, idza kana fi safar, apabila dalam keadaan safar. Wa arada ayyusalliyan nafilah, dan dia mau mengerjakan sholat sunnah. Ingat ya, sholat sunnah. Apabila dalam keadaan safar dan dia mau mengerjakan sholat sunnah. Fa innahu yusalli haitsu kana ittijahu sayru. Naam, au sayyaratu. Maka boleh baginya sholat sunnah dimanapun arah kendaraannya. Naam, sholat sunnah bukan sholat fardu. Ya, kalau sholat fardu harus turun. Nah, lu kita di atas bis masih ada kemungkinan diberhentikan. Kita punya ikhtiar. Kita datangi supirnya, Pak, ini waktu sholat, kita mau sholat dulu. Kalau supirnya marah, udahlah, nggak usah sholat. Nah, apa itu sholat misalnya? Alhamdulillah. Atau enggak bisa berhenti, ini darurat ini harus sampai waktu tepat waktu di sana. Kalau enggak nanti kena marah begini sudah. Ya. Kalau akan kehabisan waktu tidak mengapa. Tetapi kadang ada yang supirnya masih punya hati. Pak, ini kita mau sholat. Oh ya sudah, tunggu nanti di rest area kita berhenti. Alhamdulillah. Antum jangan sholat langsung. Artinya ada ikhtiar untuk berusaha sholat di tanah atau di daratan. Ya. Jangan tanpa usaha sholat menghadap sholat di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Beda dengan sholat sunnah. Nah, karena yusalli li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi safar. Salat ketika safar, ya. Haitsu kana wajhuhu illa annahu la yusalli al-maktubah, ya. Rasul salat di atas kendaraan, salat sunnah, ya, dimanapun menghadapnya kendaraannya. Menghadap kudanya ke sana, ikut ke sana. Nah, kalau salat sunnah, illa annahu la yusalli al-maktubah, tetapi beliau tidak salat fardu. Artinya salat fardu tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan kecuali darurat. Nah. Kemudian keadaan yang keempat yang seseorang boleh salat tanpa menghadap kiblat. Idza kana qad istabahat 'alaihi al-qiblah. Kalau tersamarkan dari arah kiblat. Kalau apabila tersamarkan dari arah kiblat. Fala yadri aina jihatul qiblah. Dia enggak tahu mana arah kiblat. Nah, barakallahu fik. Fa fi hadhil hal yataharra bi qadri ma yastati. Maka ketika dalam keadaan ini dia tidak tahu mana kiblatnya, dia berhati-hati sebisa mungkin. Artinya jangan langsung sholat, tapi ada ikhtiar. Mungkin dia melihat arah bintang, ya, atau dia melihat matahari. Matahari arahnya larinya ke sini. Oh, berarti barat di sini, kiblat di sini. Ya. Tapi kalau misalnya mendung, tunggu orang lewat. Kalau memungkinkan ada orang lewat, tanya. Kayaknya enggak ada yang lewat ini. Nah, sudah. Sholat semampu antum menghadap kemanapun, ya. Engkau mau, tidak mengapa. Tapi tadi, jangan langsung sholat sebelum ada usaha. Usaha dulu. Entah melihat arah angin, melihat arah matahari, atau nunggu orang lewat, ya. Barakallahu fik, tidak langsung sholat, ya, semaunya. Seandainya dia sudah berikhtiar, ya, sudah lihat sana, sudah tanya orang, atau sudah berusaha melihat arah matahari, selesai sholat, ya, tiba-tiba ada orang datang, Pak, sholatnya salah. Ini bukan arah kiblat, ya. Tapi tadi dia sudah berusaha melihat arah angin, arah matahari, maka tidak mengapa, tidak perlu diulang. Tapi kalau misalnya asal sholat, mana kiblatnya? Udahlah, saya sholat di sini saja, ya. Tanpa ada usaha untuk mencari kebenaran, maka barakallahu fikum. Ketika ada yang mengkhabarkan kamu salah sholatnya, harus mengulang. Nah, kemudian syarat yang terakhir yaitu niat. Syarat sah yang terakhir adalah niat. Maka tidak sah orang yang sholat tanpa niat. Bedakan antara niat dengan melafazkan niat. Ya, niat secara bahasa adalah al-qasdu wal-azmu, maksud dan azam, keinginan. Ketika seseorang memaksudkan untuk melakukan suatu amalan, itu adalah niat. Ya. Kita makan sahur. Makan sahur tujuannya apa? Untuk puasa, itu sudah termasuk niat. Besok kita mau puasa, sudah termasuk niat. Nah, barakallahu fikum. Adapun melafazkan niat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri dan seterusnya, atau nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari dan seterusnya, atau usalli fardhu dzuhri, melafazkan niat ini adalah perkara muhdats, perkara baru di dalam agama. Tidak ada contohnya. Silakan antum buka kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, enggak akan ada. Ya, Rasul mengajarkan melafazkan niat nawaitu shauma ghadin usalli dan seterusnya, enggak ada. Ini perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan di dalam agama. Ya, jangan dilakukan. Dan terkadang dengan sebab orang tidak melafazkan niat, enggak bisa melafazkan niat, terhalang dari sekian banyak kebaikan. kamu sholat duha? Enggak. Kenapa? Enggak tahu lafaz niatnya. Enggak tahu niatnya bagaimana. Subhanallah. Kamu puasa? Enggak. Kenapa? Enggak tahu lafaz niatnya. Nah, barakallahu fik. Ada orang imam sholat zuhur, sholli fardul asr, salah, Allahu akbar, makmum sudah Allahu akbar, ingat dia salah, balik lagi. Yang nyuruh kamu melafadzkan niat siapa? Yang diperintah itu adalah niat, bukan melafadzkan niat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, tulis, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, man talaffadha bin niyyah, siapa yang melafadzkan niat, dalil bukti naqisud dini wal akal, bukti tanda kurang agama dan akalnya. Siapa yang melafadzkan niat, tanda kurang agama dan akalnya. Nah, dikatakan kurang agama karena enggak ada contohnya di dalam agama. Berarti dia sudah mengada-adakan perkara baru di dalam agama yang tidak ada dasarnya. Nah, dan dikatakan kurang akal karena mustahil. Mustahil kita akan melakukan niat, melafadzkan niat di setiap amalan yang kita kerjakan. Mau sedekah, nawaitu sedekah. Iya. Mau silaturahim, nawaitu silaturahim. Enggak mungkin. Iya. Maka orang yang senantiasa melafadzkan tanda kurang akal. Innallaha 'alimun bidzati sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Apa yang kau niatkan di dalam hati Allah tahu. Baik. Barakallahu fik. Maka melafadzkan niat itu adalah perkara muhdats, perkara baru. Dan niat tempatnya di dalam hati. Nah. Tetapi barakallahu fikum, para ulama berselisih apakah ketika kita sholat harus berselisih paham ya, harus senantiasa mentayin, menentukan saya mau sholat zuhur ya, atau saya mau sholat asar. Di sini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan harus meniatkan hatinya, mengazamkan saya ini mau sholat zuhur ya. Ada pula ulama yang mengatakan tidak perlu karena sudah fardu dengan waktunya. Sudah cukup dengan waktu yang terjadi saat itu. Ya, barakallahu fiik. Tetapi kalau misalnya sholat itu sholat yang bermacam-macam, ya. Dalam dua rakaat kita gabungkan niat di situ, lebih dari satu niat, maka harus ditakyin. Ya, harus ditentukan, oh saya ini mau sholat dua rakaat, niat tahiyatul masjid, niat tahiyatul wudu, niat bainal adzan wal iqamah, niat qabliyah, subhanallah. Dengan dua rakaat bisa mewakili empat amalan sholat. Ini harus diamalkan. Sayang antum kalau hanya misalnya meniatkan qabliyah, katakan qabliyah zuhur, mampunya hanya dua rakaat. Kita padahal baru masuk masjid, kita baru wudu, eman-eman pahalanya. Maka niatkan ketika kita sholat dua rakaat, niatkan saya mau sholat tahiyatul wudu. Ya, karena disunnahkan untuk orang yang telah berwudu untuk sholat dua rakaat. Kemudian kita juga baru masuk masjid, disunnahkan, ditekankan untuk orang yang masuk masjid membaca apa? Melakukan sholat dua rakaat. Ya, barakallahu fik. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Sholat dulu dua rakaat. Ya. Kemudian di antara bainal adzani wal iqamah sholat, ya, di antara adzan dan iqamah ada sholat, itu juga sunnah. Maka ketika antum mengerjakan dua rakaat, gabungkan empat niat sekaligus. Ya, sholat tahiyatul wudu kalau memang baru wudu, tahiyatul masjid kalau memang baru masuk masjid, bainal adzan wal iqamah kalau memang sudah ditegakkan iqamah, dan niat qobliyah. Jelas? Nah, harus tenang dulu, jangan langsung. Ya, tenang dulu. Ya, tenang, azamkan di dalam hati kita mau sholat ini dan ini. Barakallahu fik. Nah, alhamdulillah dengan dua rakaat bisa mendapatkan sekian banyak keutamaan sholat sunnah. Cuma kalau enggak ngaji, enggak taklim, apa mungkin tahu? Enggak tahu kan? Datang sholat dua rakaat, begitu mau sholat lagi, ya bingung. Ini sholat qobliyah dulu apa tahiyatul masjid dulu? Ya sudah tahiyatul masjid dulu, karena kita baru masuk masjid. Qobliyahnya ditinggalkan, begitu mau sholat sudah azan, lewat. Ya kan? Sayang. Barakallahu fik. Alhamdulillah dengan ilmu kita terbimbing dan mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak mau belajar agama. Barakallahu fiik. Nakfi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik.